Otakku saringan merkemangan angringan. Dume kakak sing ngetoke jidori aku ora bakal wedi. Aku turu kali mergolali telan Bali. Aku ngemat gege bol rupane kok dragon bol. Meririk ngemat gege ne jebol dek yanu teke. Sambat loro ati mergolagi bat patah hati. Awak ike patah tuge bol we jolah hulu. Jalge ya alge ya alge bol utake protol. Nika jenggo dramat kata nganggu otol sambungan lekong jaran aku tipit lah etan sadane aku nesu tapi iki tak itu rasa ngojo weruh tak bersili ke jebol dulu jatilan aku anak sang lautan bersilih nang taban tapi kalah sama ikan bapakku nelayan juragan peternakan ibuku sayang kamu suka lotisan hidup senang setiap hari melayang rasa susah aku sudah cukup kenyang wong pacaran ngareke gerundal sayang wong kau aku rutinitas makan pedang 3-8 bertemanku dengan Casper bukan preman ataupun manusia super mari teman ayo kita muter-muter mentengah kepen geleto ke sangu senter aku mangan Messi malah senggel karo Itachi dikasih yoyo utuh malah ketemu Naruto kena mungen suka yami jebol aku melenyi jadi edo tensei malah siraku melenyi ketemu avatar lagi ngamen neng pasar motoku saringan mergo mangan angringan dume kakak sing ngetoke cidori aku ora bakal wedi aku turu kali mergo lali telan Bali aku ngemat gege bol rupane kok dragon bol meririk ngemat gege ne jebol dek yanu teke sambat loro ati mergo lagi bat patah hati awak ike patah tuge bol we jolah hulu jalge ya alge ya alge bol utake protol nika jenggo dramat diri tegak anggar ono sing getak memikir to ayu nek awan cepul rusak mimpi besar kerja ning kapal persiar setelah bangun ternyata di hutan liar rumahku runtuh terkena halilintar bundet ke montor ditagih suruh bayar sunate susu nembone gede Sasuke sarapan susu kewan gawe singkatan bikin aku jadi dan manggul gesekan langsung tabrak di jalan kepengen nontola kok malah untuk singo aku rapopo semacam awak kabel loro mataku melek weruh suju tekan kelek nyebrang kali progon dayung pantang numak belek sepit pantang tubuh ke tengah selangkangan numpah jitik nikton pantang nabrak kuburan tak kira awang malah nabrak kawangan mayungi wong mayungan sopan santun jadinya bingung lampiaskan sabun rambut gunting aku bawa riki dari jadilan aku minggah sangu TV neng matu gus masa bendung mangan tebu somat ngerombak lalu apa kabar ibu si cino telu pikiranku urus ngelu ulot proko mati gus mau kabe poko proko yoyo paling ganteng nanti koyo bayi celeng aku bulu di medal pizza semelade rasa kena Indonesia kami semua. panika.